الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. بركات المؤلف حفظه الله تعالى الباب الثالث، باب ينكتج في المحظورات والفدية والهدي. penjelasan tentang المحظورات، hal-hal yang dilarang pada masa ihram. Wal-fidyah, dan hukum-hukum seputar permasalahan fidyah dan hadyu. Maka di sini beliau hendak memaparkan tiga permasalahan. Yang pertama tentang hal-hal yang terlarang selama ihram. Yang kedua al-fidyah, dan yang ketiga al-hadyu. Wafihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi mahdhuratil ihram, tentang hal-hal yang terlarang di masa seseorang dalam keadaan ihram. Dilarang bagi seorang untuk melakukannya. Dan al-mahdhurat, hal-hal yang terlarang selama ihram, terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahdhuratun 'ammah, hal-hal yang terlarang yang sifatnya umum. Artinya di luar ihram pun terlarang. Di luar ihram pun terlarang. Maka melakukannya di dalam masa-masa ihram lebih besar lagi dosanya. Lebih keras lagi larangannya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu ditetapkan pada bulan-bulan tertentu. Siapa yang telah diwajibkan bagi mereka untuk menunaikan ibadah haji, maka tidak ada rafath dan tidak ada fusuq. Tidak boleh melakukan perbuatan kefasikan, kemaksiatan. Maka melakukan perbuatan kefasikan, kemaksiatan di luar ihram diharamkan. Namun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus yang kaitannya dengan ketika seseorang menunaikan ibadah haji atau umrah, ketika seorang sedang berihram, disebutkan larangan melakukan perbuatan kefasikan, yang menunjukkan bahwa kefasikan yang dilakukan pada masa seseorang berihram lebih besar lagi dosanya. Adapun yang disebutkan di sini adalah yang kaitannya khusus tentang hal-hal yang terlarang secara khusus. Yang di luar ihram asal hukumnya diperbolehkan. Di luar ihram diperbolehkan. Namun menjadi sesuatu yang terlarang kaitannya dengan masalah ihram. Kata beliau, fi mahdzurati al-ihram, hal-hal yang terlarang semasa ihram. Wa hiya ma yamtani'u 'ala al-muhrim fi'luhu syar'a. Yaitu sesuatu yang dicegah untuk dilakukan oleh seseorang yang sedang berihram, dicegah untuk melakukannya secara syar'i. Ini dalam syariat melarang seorang yang berihram melakukannya. Wahiya tis'atun, dan larangan-larangan itu ada 9. Yang pertama, lubsul makhid. Lubsu al-makhid, memakai pakaian berjahit. Memakai pakaian berjahit. Dan ini ungkapan para fuqaha, menyebutkan bahwa termasuk yang dilarang dilakukan oleh seorang yang sedang berihram memakai pakaian makhid. Kalau kita terjemahkan, yaitu yang berjahit. Namun yang dimaksud pakaian yang berjahit di sini adalah bukan pakaian yang ada jahitannya. Nah, ini kadang-kadang sebagian salah paham dengan ungkapan fuqaha, dilarang memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya apa? Wa huwa al-mufassalu ala qadri al-badani aw al-udwi min as-sarawil wath-thiyabi wa ghairihima. Dan yang dimaksud di sini adalah yang telah diukur atau yang telah dibuat sesuai dengan ukuran badan atau anggota tubuh, baik itu sarawil, celana, wasiap, pakaian, dan yang lainnya. Jadi mencakup apa saja dari jenis pakaian yang dirancang sesuai dengan kondisi tubuh. Celana, baju, jubah, gamis, baju koko, singlet, apa saja yang dibuat sesuai dengan bentuk body, bentuk badan, anggota tubuh. Jadi bukan yang dimaksud pakaian yang ada jahitannya. Berarti kalau pakai sarung boleh. Sarung boleh karena tidak terbentuk sesuai dengan ukuran tubuh. Sarung-sarung yang biasa kita kenakan, apakah yang sudah terjahit ujung-ujungnya ketemu atau yang masih terpisah. Ya, karena itu tidak dibentuk sesuai dengan ukuran badan, meskipun ada jahitannya. Nah, jadi yang jadi masalah bukan jahitan itu. Kalau misalnya ada pakaian ihram, ada pakaian ihram, lalu kemudian ada yang sobek pada pakaian tersebut, lalu dijahit untuk menutupi yang sobek, nah, itu boleh meskipun ada jahitannya. Yang tidak diperbolehkan yang dibuat sesuai dengan ukuran badan. Illa liman lam yajid izaran fayajuzu lahu lubsus sarawil, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan izar, sarung. Ya, karena seorang yang berihram nanti mengenakan 2 lembar. Lembaran pertama untuk menutupi bagian bawahnya. Nah, itu disebut izar. Kalau kita terjemahkan sarung, menutupi bagian bawah, sedangkan yang satunya menutupi bagian atas, rida. Itulah yang dikenakan oleh seorang yang berihram. Tapi kalau misalnya seorang tidak mendapati kain tersebut, adanya sarawil, sirwal. Sirwal itu celana yang luas, lapang. Fayajuzu lahu lubsus sarawil, maka diperbolehkan memakai sarawil sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa liman lam yajid izaran. Wala yalbasus sarawilat illa liman lam yajid izaran. Jangan dia memakai sirwal kecuali bagi yang tidak mendapati sarung, izar. Wa hadzal mahdzur khassun birrijal. Dan larangan itu khusus untuk laki-laki. Larangan memakai pakaian yang dibentuk sesuai dengan ukuran tubuh. Ammal mar'atu fatalbasu ma sya'at min ath-thiyabi illa an-niqaba wal quffazain. Kama sayati. Adapun wanita, dia boleh memakai apa saja selama sejalan dengan standar syar'i. Sejalan dengan standar syar'i, menutup aurat, maka dia boleh memakai pakaian apa saja, berjahit tidak mengapa. Ini wanita. Kecuali yang tidak diperbolehkan dua hal, an-niqab yaitu kain yang dirancang khusus untuk menutupi wajah, biasa kita sebut cadar, cadar atau purdah. Ini tidak diperbolehkan dikenakan selama ihram, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Lalu bagaimana kondisi para lelaki banyak, sementara dia berkewajiban untuk menutup wajahnya. Al-mar'atu awrah, wanita itu aurat. Maka dia melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabiyat, dari kerudungnya yang atas, ya, itu ada jenis kerudung yang bisa mengulurkan kain ke depan wajahnya. Dia tertutup, tapi dia tetap bisa melihat keluar. Maka dia menggunakan itu, kain penutup dari atas kerudungnya, dia ulurkan menutupi wajahnya. Nah, ini yang diperbolehkan. Adapun menggunakan cadar yang biasanya di apa ini pakai rekat, nah ini yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, al-kufazain, memakai kaus tangan, tidak diperbolehkan wanita memakai kaus tangan. Kaus kaki boleh, kaus tangan yang tidak diperbolehkan. Namun diperbolehkan menutupi tangan tersebut dengan menggunakan jilbabnya. Misalnya jilbabnya panjang, maka dia menutupi tangannya dengan menggunakan jilbab yang panjang tersebut. Itu boleh. Namun yang tidak diperbolehkan memakai kaus tangan selama ihram, sebagaimana akan diterangkan nanti insyaallah. Yang kedua, isti'malu thiyibi fi badanihi aw thiyabi. Memakai wangi-wangian pada pakaiannya, pada tubuhnya, badannya atau pada pakaiannya. Ini apabila telah memasuki ihram. Adapun sebelumnya, memakai wangi-wangian pada tempat yang tidak bersentuhan dengan pakaiannya adalah hal yang disunnahkan, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Itu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Kuntu utayyib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim." Aku memberi wangi-wangian kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sebelum beliau berihram, untuk siap-siap berihram. Misalnya di bagian rambutnya, karena bagian rambut tidak bersentuhan langsung dengan kain, kain ihram. Sebab kain ihram tidak boleh sama sekali tersentuh dengan wangi-wangian. Adapun setelah dia memasuki ihram, masih tercium dan masih terdapat bekas wangi-wangian yang dia kenakan sebelum ihram, itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang dilarang, begitu ihram baru menyentuh wangi-wangian. Itu tidak diperbolehkan. Maka tidak boleh menggunakan wangi-wangian untuk tubuhnya atau pakaiannya. Wa kadzalika ta'ammudu syammih. Demikian pula sengaja mencium parfum, mencium wangi-wangian. Wa yajuzu lahu syammu ma lahu raihatun thayyibah min nabatil ardh. Namun diperbolehkan baginya untuk mencium sesuatu yang memiliki bau yang harum dari tumbuh-tumbuhan. Mencium bunga melati misalnya, atau yang lainnya yang harum dicium, itu tidak mengapa. Sebab tidak termasuk at-tib yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Walahu al-iqtihalu bima latiba fi, dan boleh baginya memakai celak yang tidak mengandung wangi-wangian padanya. Yang tidak mengandung wangi-wangian padanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, izalatu sya'ri wa dhufri. Menghilangkan rambut, bulu, dan kuku. Tidak diperbolehkan. Dzakaran kana aw unza. Apakah dia laki-laki atau wanita? Wa yajuzu lahu ghaslu ra'sihi birifqin. Dan diperbolehkan baginya membasuh kepalanya dengan lembut. Kalau ada yang tercabut tanpa sengaja, tidak mengapa insyaAllah. Wa in inkasara dhufruhu jaza lahu ramyuh. Kalau ada kukunya yang patah dan memudaratkan dia, kalau dibiarkan, maka tidak mengapa dibuang. Tidak masalah insyaAllah. Dan tidak terkena dam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian mencukur rambut-rambut kalian hingga al-hadyu, sampai ke tempatnya. Ya, ini sampai di selesainya seorang dan dia telah memasuki tahallul, barulah diperbolehkan. Berarti sebelum itu tidak diperbolehkan mencukur, mengambil sedikit pun dari bulu rambut sampai tahallul, kecuali apabila seorang dalam kondisi darurat. Nah, nanti ada hukum tersendiri tentang masalah membayar fidyah karena rambutnya banyak kutunya berserakan, ya, sampai berjatuhan, maka diperbolehkan. Namun nanti ada konsekuensinya, nanti akan dibahas dalam pembahasan fidyah. Namun asal hukum tidak diperbolehkan. Demikian pula kuku tidak diperbolehkan diambil sedikit pun, kecuali yaitu kita sebutkan tadi, apabila ada yang patah yang dikhawatirkan memudaratkan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sahih al-Imam Muslim, hadis Ummu Salamah, apabila telah masuki Zulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkurban, falyumsik an sya'rihi wa an adfarihi. Hendaknya dia menahan rambutnya, bulunya, dan kukunya. Maka demikian pula halnya seorang yang sedang berihram. Tidak diperbolehkan untuk menghilangkan atau mencabut, memotong kukunya, demikian pula rambut dan bulu yang tumbuh di tubuhnya sampai dia tahallul. Nah, sampai di sini ya ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.